Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan syiar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Materi pengantar kita dalam kesempatan malam hari ini, demikian juga di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, kita akan bahas dari kitab dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibnu Sa'di rahimallahu taala, dengan mengacu pada penjelasan dari Ghayatul Muqtasidin syarah Manhajus Salikin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pernikahan dalam bahasa Indonesia adalah kata serapan dari kata-kata nikah di bahasa Arab. Dan di bahasa Arab, nikah itu sendiri maknanya adalah al-jama' baina syai'aini, menyatukan di antara dua hal. Kenapa nikah itu disebut nikah? Karena dia menyatukan dua manusia, menyatukan dua keluarga, dan penyatuan-penyatuan yang lainnya. Kemudian kalau kita simak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata nikah, maka terkadang kata-kata nikah di Al-Quran itu pengertiannya adalah al-wata'u, hubungan badan atau hubungan biologis. Misal kita jumpai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-230. Kemudian terkadang juga kata-kata nikah di Al-Quran digunakan dalam pengertian akad nikah, sebagaimana di surat Al-Ahzab ayat yang ke-49. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian mencerainya. Sedangkan secara syariat, nikah adalah akdu tazwiji, adalah sebuah akad, sebuah transaksi yang menyebabkan tazwid, pernikahan, atau sehingga ada suami dan istri. Dan nikah itu min sunanil mursalin, adalah ajaran semua para rasul. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan arba'un min sunanil mursalin, ada empat hal yang merupakan ajaran semua para rasul. Yang pertama adalah al-haya'u, rasa malu. Maka semua rasul mengajarkan rasa malu dan menyampaikan bahasanya rasa malu adalah akhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah at-ta'atturu, memakai parfum. Maka semua rasul menyukai wewangian, wangi dan harum. Sehingga semua mereka mengajarkan dan menganjurkan untuk memakai parfum. Yang ketiga adalah asiwaku, bersiwak, yang manfaat utamanya adalah membersihkan mulut. Maka ajaran para rasul adalah ajaran yang menekankan kepada kebersihan. Di antaranya adalah kebersihan mulut dengan bersiwak. Kemudian yang keempat adalah an-nikahu, yaitu menikah. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya menikah itu adalah ajaran para rasul adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada tiga orang datang ke sejumlah rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada istri Nabi tentang bagaimanakah ibadahnya Nabi yaitu ketika di rumah. Tatkala mereka telah mendapatkan informasi bagaimanakah ibadah Nabi ketika di rumah, maka nampaknya mereka menganggap ibadah Nabi ketika di rumah itu terlalu sedikit untuk mereka. Mereka mengatakan, di manakah kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Telah diampuni bagi Nabi mata qaddama min dambihi wa mata akhar, dosanya yang dulu dan dosanya yang belakangan. Sehingga wajar kalau Nabi ibadahnya segitu, cuma sedikit. Kalau kita tidak cocok, karena kita tidak dapat jaminan ampunan, maka kita ibadahnya harus lebih banyak daripada ibadahnya Nabi. Oleh karena itu salah satu kemudian mengatakan amma ana adapun saya fa inni usalli laila abada, maka aku akan salat sepanjang malam dari awal malam sampai akhir malam dan itu selamanya. Orang yang kedua mengatakan ana asumud dahra wala uftir, aku berikrar untuk puasa setiap hari sepanjang tahun. Sedangkan yang ketiga mengatakan ana a'tazilu nisa'a fala atazawwaju abada, aku akan jauhi perempuan, aku tidak mau menikah selamanya. Atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi tiga orang ini dan Nabi katakan antumul ladzina qultum kada wa kada, apakah kalian adalah orang yang mengatakan demikian dan demikian? Amma wallahi inilah aqsakum lillahi wa atqakum lah, demi Allah aku adalah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah dan yang paling bertakwa. Paling besar rasa takutnya artinya yang paling unggul amal hatinya. Yang paling bertakwa artinya yang paling unggul amal badannya. Meskipun demikian aku berpuasa dan kadang tidak puasa. Ada waktu untuk sholat di malam hari dan ada waktu untuk memberikan hak badan berupa tidur dan istirahat. Dan aku atazawwaju nisa'a, aku menikahi bukan hanya aku menikahi banyak perempuan. Nabi tidak hanya menikahi satu perempuan namun menikahi banyak perempuan, alias poligami dalam bahasa keseharian kita. Atas Nabi katakan faman rahiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci ajaranku maka dia bukanlah bagian dari diriku. Dihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan satu hal yang patut untuk diingat bahwasanya kesibukan karena dampak pernikahan, maka itu kesibukan ini lebih afdal, lebih mulia daripada kesibukan melakukan ibadah-ibadah, ritual ibadah yang hukumnya sunnah. Maka kesibukan karena dampak pernikahan, yang tentu ada kesibukan berkenaan dengan istri, berkenaan dengan momong anak dan yang lainnya, itu lebih afdal daripada kesibukan memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir. Kenapa? Karena pernikahan satu hal yang diperintahkan. Seandainya tidak menikah itu lebih baik, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengambil yang lebih baik dan sehingga tidak menikah. Alasan yang lain kenapa menikah dengan kesibukannya itu lebih utama daripada ibadah-ibadah, ritual ibadah yang hukumnya sunnah. Karena at-ta'abbudu, karena beribadah dengan sholat sunnah dan yang lainnya, manfaatnya terbatas pada orangnya. Sedangkan dengan menikah, maka seorang laki-laki itu menebar manfaat yang luas. Yaitu memberikan manfaat kepada istrinya dengan memenuhi kebutuhan biologis istri sehingga dia tidak terpikir untuk berzina. Demikian juga mengurusi istri, memberi nafkah istri. Demikian juga dengan sebab pernikahan terwujudlah keturunan. Makin banyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan manfaat-manfaat yang lain. Oleh karena itu maka dengan penjelasan di atas, maka menikah itu lebih afdal, kesibukan karena menikah lebih afdal daripada kesibukan dalam bentuk memperbanyak sholat sunnah, puasa sunnah, dikir sunnah, baca Quran dan yang lain. Bahkan tidak mau menikah karena mau fokus untuk beribadah, satu hal yang terlarang. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahasanya radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman ibn Maz'un. Ada sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un dan dia adalah sahabat Muhajirin yang pertama kali wafat di Madinah. Ini meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tabattul, untuk membujang dalam rangka ibadah. Maka Nabi tolak permintaan Utsman bin Maz'un, walau adina lahu nakhtasaina. Seandainya Utsman ibn Maz'un itu mendapatkan izin, tentu banyak dari kami para sahabat yang mengeberi diri. mengebiri diri sehingga tidak ada hasrat terhadap lawan jenis, terhadap perempuan, bisa konsentrasi untuk ibadah. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan hukum menikah, maka menikah satu hal yang disyariatkan karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada di surat An-Nisa ayat yang ketiga, fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Maka nikailah perempuan-perempuan yang kalian sukai, 2, 3, atau 4. Maka ketika seorang itu poligami berdasarkan ayat ini, maka Allah katakan nikailah perempuan yang disukai oleh suami, bukan disukai oleh istri pertamanya, namun disukai oleh suami. Allah katakan nikailah perempuan-perempuan yang kalian sukai wahai suami. Nikailah 2, 3, atau 4. Jika kalian khawatir untuk bersikap adil, maka 1 saja. Ya, maka yang diperintahkan oleh Al-Quran ketika seorang laki-laki itu mau poligami, dan ayat ini dalil bolehnya poligami, adalah menikahi perempuan yang disukai oleh suami, bukan disukai dan dicocoki oleh istri pertamanya. Maka itu yang lebih, siapakah istri yang kedua atau yang ketiga itu ditentukan oleh pilihan suami, itulah yang lebih tepat berdasarkan ayat. Kemudian menikah adalah satu hal yang diperintahkan karena satu hal yang disyariatkan karena diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang memiliki alba'ah, kemampuan untuk melakukan hubungan biologis dan kemampuan untuk memenuhi biaya pernikahan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu, karena dengan menikah maka dia lebih menundukkan pandangan. Tanpa menikah seorang laki-laki bisa menundukkan pandangan, namun dengan menikah dia bisa lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih membentengi kemaluan. Boleh jadi tanpa menikah seorang itu bisa membentengi kemaluannya, non dengan menikah dia bisa lebih mampu membentengi kemaluannya. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia banyak-banyak puasa, karena puasa itu bagikan kebiri untuknya. Demikian adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Alasan yang ketiga, pernikahan menikah itu satu hal yang masyru', karena demikianlah al-ijma', demikianlah sepakat ulama dalam masalah ini. Maka ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk menikah, dan hukum asal perintah menikah adalah anjuran. Ya, di antara alasannya karena Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan perintah untuk menikah dengan mampu. Siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah? Nah, dan sesuatu yang hukumnya wajib itu tidaklah dikaitkan dengan kemampuan. Ya, bukan maka perintahnya kemudian dikaitkan dengan kemampuan. Maka umumnya hal-hal yang wajib itu diperintahkan begitu saja tanpa ada jika kalian mampu. Pertimbangan yang lain yang menunjukkan bahwasannya perintah menikah di sejumlah dalil itu maknanya adalah anjuran, karena ganti dari menikah adalah puasa. Dan puasa bagi orang yang belum mampu menikah tidaklah wajib. Padahal dia adalah ganti. Dan pengganti itu sama dengan yang diganti. Jika penggantinya hukumnya dianjurkan, maka berarti yang diganti adalah hal yang dianjurkan. Kemudian dalam hadis Subai'ah bintil Haris al-Aslamiyah radallahu anha, tatkala beliau ditinggal mati oleh suaminya yang namanya Sa'ad ibn Khawlah. Ketika itu Subai'ah dalam kondisi hamil. Qalat, Subai'ah mengatakan, fa'aftani, Nabi memberikan fatwa kepadaku bahasanya aku telah halal untuk menikah, hina wada'tu hamli, jika aku telah melahirkan. Wa amara min bi tazawwuji in badali, dan Nabi perintahkan aku untuk menikah jika memang nampak bagiku keinginan, jika memang terbetik dalam diriku keinginan untuk menikah. Maka menikah dikaitkan dengan terbetik dan adanya terbetik keinginan untuk menikah. Ya, maka hukum asal menikah dianjurkan. Ya, kemudian yang kedua, hukum menikah itu bisa wajib untuk orang yang dikhawatirkan. Jika dia tidak menikah, dia akan terjumus dalam zina. Karena melindungi diri dari zina, dari hal yang haram yaitu zina adalah satu hal yang wajib. Dan mala yatimul wajibu ila bi fawa wajib, sarana untuk terwujudnya hal wajib itu hukumnya wajib. Bahkan sebagian ulama, mengutip adanya ijma' dan kesepakatan dari para ulama akan wajibnya menikah jika seorang itu tidak bisa meninggalkan zina kecuali dengan menikah. Maka jika seorang itu tidak bisa selamat dari zina kecuali dengan menikah, maka menikah hukumnya adalah wajib. Dan menurut sejumlah ulama, hukum wajib ini satu hal yang disepakati di antara para ahlul ilmi, para ulama syariat. Rahimallahul jami'. Demikian materi pengantar kita dan kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik sahabat muslim, para pendengar setia radio muslim, alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak materi pengantar yang dibawakan oleh Ustaz Aris Munandar fidahullahu ta'ala pada kajian malam hari ini, yaitu kajian konsultasi hukum seputar keluarga. Baiklah, kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Ustaz, telah masuk beberapa pertanyaan pada kesempatan malam hari ini. Kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, Ustaz. Bismillah, saya memiliki saudara kandung yang sudah berkeluarga. Beliau sering menitipkan anaknya ke orang tua kami sedangkan ia dan istrinya bekerja. Padahal orang tua kami sudah cukup tutup, lagi anaknya cukup aktif. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, ada pertanyaan berkenaan dengan membebani orang tua untuk momong anak, untuk momong cucu, karena orang tua dari anak ini sibuk dengan kerja. Ya, maka tentu semua orang tua mengharapkan memiliki anak yang saleh. Ya, dan anak yang saleh tentu memperhatikan kondisi orang tuanya. Jika orang tuanya sudah sepuh, kemudian cucunya itu hiperaktif, maka bukanlah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua menitipkan anak di tempat orang tua yang demikian keadaan. Bahkan itu menyusahkan orang tua. Dan itu bukanlah satu menyusahkan orang tua dan tidak membahagiakan orang tua. Dan hakikat berbakti kepada orang tua adalah is'adul walidain, membahagiakan kedua orang tua. Itu kata kunci apa itu berbakti sama orang tua. Maka satu hal yang patut direnungkan, apakah membebani orang tua yang sudah sepuh dengan anak, dengan cucunya yang hiperaktif untuk kemudian dimomong dan dirawat adalah bentuk membahagiakan orang tua, ataukah kemudian bentuk menambah kesusahan orang tua? Ya, namun karena orang tua itu adalah orang tua, maka permintaan anak sering sulit untuk ditolak. Oleh karena itu, jadilah anak yang berbakti, jangan bebani orang tua dengan kesusahan, apalagi di hari tuanya. Namun berikanlah kepada orang tua kebahagiaan. Oleh karena itu, maka hendaknya kepala rumah tangga tegas mengatakan, meminta pada istrinya untuk berhenti bekerja. Ngomong anak, mendidik anak jauh lebih penting daripada cari duit. Demikian sikap tegas yang semestinya dimiliki oleh seorang kepala rumah tangga. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang pertama. Dan lanjut pada pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan kedua. Ustaz, jika kita menolak dijodohkan dengan seseorang oleh orang tua kita dengan alasan kurang srek atas keputusan orang tua, akan tetapi jodoh yang ditawarkan agamanya baik, Ustaz. Apakah ini termasuk durhaka terhadap orang tua, Ustaz? Mohon penjelasannya. Seorang muslimah yang dikenalkan dengan seseorang yang baik agamanya, namun dia tidak srek. Maka bolehkah kemudian dia menolak? Jawabannya boleh menolak. Seorang muslimah tidaklah harus menerima lelaki yang dia tidak serg dan tidak nyaman di hatinya. Tidaklah menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itu kita jumpai realita di mana ada sejumlah perempuan yang dilamar oleh Rasulullah SAW dan menolak. ini menolak lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita katakan dan tidak ada lelaki yang lebih baik, lebih saleh dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sejumlah wanita di antaranya adalah Ummu Hani, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilamar oleh Nabi dan beliau menolaknya. Dan Nabi tidak kemudian memberikan celaan kepada Ummu Hani dan menilainya dengan penilaian-penilaian yang negatif dan sinis dikarenakan menolak lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian jika demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dan tidaklah mengapa ditolak lamarannya, maka apalagi lelaki yang lain. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya jika sebelum menikah pihak wanita mensyaratkan pihak calon suami agar berjanji untuk tidak poligami? Apakah boleh? Apakah calon suami boleh tidak menyetujui syarat tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Ada pertanyaan tentang perjanjian atau persyaratan untuk tidak dipoligami. Apakah itu satu hal yang boleh diajukan oleh seorang perempuan ataukah tidak? Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat apakah persyaratan untuk tidak dipoligami itu persyaratan yang diperbolehkan dalam pernikahan ataukah tidak. Pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, perjanjian semacam ini satu hal yang diperbolehkan. Ya, oleh karena itu dan ini adalah perjanjian adalah teranggap manakala pada saat akad nikah atau sebelum akad nikah. Jika perjanjian ini adalah baru muncul setelah akad nikah maka tidak teranggap. Dan ketika seorang perempuan itu mengajukan persyaratan ini kemudian diiyakan oleh seorang laki-laki, maka wajib baginya untuk melaksanakan janjinya. Maka wajib bagi si laki-laki, wajib bagi si suami untuk melaksanakan janjinya. Dan jika suami itu tidak melaksanakan janjinya, ternyata dia poligami, maka perempuan itu diberi hak untuk fasakh, untuk menghapus dan membubarkan pernikahan. Dan dalam masalah ini patut untuk kita ingat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maqati'u shurut maqati'ul huquq inda shurut, sehingga kepastian hak itu berdasarkan klausul-klausul perjanjian. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana sikap istri jika orang tua meminta dikunjungi di kampung akan tetapi suami masih belum mengizinkan padahal sudah cukup lama tidak bertemu dengan orang tua? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, ada pertanyaan seputar orang tua istri minta agar istri nengok orang tuanya namun suami itu belum memberikan respon positif padahal sudah lama tidak nengok, ya, padahal istri sudah lama tidak nengok nengok orang tuanya. Maka satu hal yang patut untuk kita ingat, bahasanya ketaatan kepada suami itu ada batasnya, yaitu manakala dalam kebaikan. Innama ta'atu fil ma'rufi, ketaatan kepada manusia yang ditaati, orang tua, guru, suami, itu fil ma'ruf, batasnya adalah dalam kebaikan. Nah, karena itu jika suami itu kemudian memerintahkan istri untuk putus silaturahmi dengan orang tuanya, maka perintah dan aturan suami ini adalah satu hal yang mungkar, satu hal yang maksiat. Dan tidak ada ketaatan kepada manusia jika untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian dari sisi hukum. Namun dari sisi dari sisi yang lain, maka yang kami sarankan adalah adakan dialog dengan suami. Motivasi suami untuk mendukung istrinya untuk berbakti sama orang tuanya. dan sampaikan betapa besarnya pahala tolong menolong dalam kebaikan. Betapa besarnya pahala tolong menolong dalam kebaikan. Jika suami punya problem, tidak bisa tengok mertua karena faktor biaya, ya, maka istri ya, coba memberikan ide-ide, saran-saran agar masalah ini ya, teratasi. Sehingga sehingga masalah ini teratasi. Gimana ya, bisa tetap silaturahmi waktu pada orang tua, problem keuangan juga ada jalannya dan ada solusinya. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana cara menyikapi lingkungan rumah yang belum sunnah, di mana saya ingin menikah muda akan tetapi tidak diizinkan untuk menikah cepat karena saya takut tidak bisa menjaga diri. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, jika penanya adalah seorang laki-laki, dia ingin nikah muda, khawatir tidak bisa menjaga diri, maka buktikan kalau mampu. Buktikan kalau Anda laki-laki. Ya, kemudian punya penghasilan. Ya, tidak harus kelihatan kerja, boleh jadi kelihatannya tidak kerja. Namun yang penting punya penghasilan. Buktikan kalau saya bisa membiayai proses pernikahan. Ya, mahar saya yang tanggung. Walimah urusan saya, ya, cuma minta pada orang tua tolong beri saya SIM, ya, surat izin menikah. Itu saja. Yang lainnya saya yang ngurus. Buktikan demikian, sampaikan demikian, yakinkan orang tua. Kalau memang saya sudah mampu, saya adalah lelaki sejati. Ya, bukan. Dan ini adalah kata-kata yang serius dan bukan basa-basi. Ya, namun jika ingin nikah muda, namun semuanya minta fasilitas orang tua. Ininya apa orang tua? Maka orang tua tentu melihat kondisi ekonominya. Kondisi ekonominya. Dan karena pertimbangan kondisi ekonomi, ya, maka orang tua akan mengatakan, ya, nanti dulu, besok-besok lagi, ya, keuangan orang tua lagi seret, dan seterusnya. Ya, demikian jawaban global yang bisa kami sampaikan, karena penanya tidak menyebutkan identitasnya, apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali kami mengingatkan kepada para pendengar bahwa kita sekarang sedang berada di sesi tanya jawab bersama Ustaz dan Ustaz Aris Munandar dalam kajian beliau, yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Bagi para pendengar bisa mengirim pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 533. Ada Ustaz Ari Semenda. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan yang keenam pada malam hari ini. Ustaz, ortu saya sudah sangat tua dan berkeinginan untuk pergi haji. Saya sedang menabung, prediksi saya sekitar 1 tahun lagi tabungan saya cukup untuk berhaji 1 orang. Keinginan juga untuk berhaji. Mohon nasihat Ustaz, apakah saya harus memerlukan orang tua saya menghajikan beliau atau bagaimana Ustaz? Ya, ada pertanyaan tentang seorang anak yang mampu secara finansial untuk pergi haji. Namun di sisi yang lain ada orang tua yang sudah sepuh yang ingin berhaji namun tidak punya kemampuan secara finansial. Maka dalam kondisi semacam ini sebenarnya yang terkena kewajiban untuk berhaji adalah yang mampu. Dalam hal ini anak. Ya, dan menghajikan orang tua bukan bagian dari nafkah wajib anak terhadap orang tua. Maka anak wajib menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya itu miskin karena dia tidak punya harta atau tidak punya pensiunan karena atau tidak punya pekerjaan. Dan orang tua dan anak mampu punya kelebihan harta. Nah, maka ketika itu anak wajib menafkahi orang tua. Dan memberangkatkan haji orang tua bukanlah bagian dari nafkah yang menjadi kewajiban anak. Oleh karena itu secara hukum yang lebih tepat adalah karena anaknya ini yang punya kemampuan untuk berangkat haji, maka anaknya yang berangkat haji. Dan karena dialah yang terbebani kewajiban haji disebabkan karena dia punya kemampuan secara finansial. Namun lain halnya itulah sikap yang lebih tepat. Nanti setelah itu barulah ketika anak ingin berbuat baik pada orang tuanya, lebih dari sekedar kewajiban menafkahi, dan juga mengupayakan dia agar bisa mengupayakan beliau agar bisa pergi haji, maka itu satu amal soleh. Setelah kewajiban yang utama, yang asasi, kewajibannya sebagai hamba Allah, dia penuhi terlebih dahulu. Setelah itu punya uang untuk membantu orang tua untuk pergi haji, ya, maka itu satu hal yang baik. Tentu setelah kewajiban kepada Allah selaku seorang hamba ditunaikan dan dijalankan. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, pertanyaan ke-7. Ustaz, apakah wajib si anak memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang masih bekerja? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, anak wajib, anak punya kewajiban menafkahi orang tua dengan dua syarat. Yang pertama, orang tua miskin. Kenapa dia miskin? Karena tidak punya pensiunan, karena dia tidak mampu bekerja, karena dia cacat sehingga tidak mampu bekerja, dia mengalami kecelakaan kerja sehingga sekarang tidak bisa bekerja, tidak punya uang, tidak punya simpanan harta, maka dia miskin. Tapi kalau orang tua ini bisa bekerja, maka dia kaya. Bisa kerja dan cukup, bahkan lebih dari cukup, maka dia kaya. Anak tidak wajib menafkahinya. Atau kemudian beliau punya pensiunan, atau beliau punya tabungan yang banyak, maka anak tidak punya kewajiban menafkahi orang tua. Syarat yang kedua, anak itu kaya. Artinya dia punya harta berlebih, lebih dari kebutuhan anak dan istri. Maka dalam dua kondisi ini, anak punya kewajiban untuk menafkahi orang tua. Tentu yang dinafkahi adalah hal-hal yang merupakan bagian dari nafkah. Itu kebutuhan makan dan kebutuhan pakaian. Dan tidak termasuk bagian dari nafkah, kebutuhan kuota misalnya. Kuota internet, itu bukan bagian dari nafkah. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-8. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sedang sholat sunnah, lalu ibu menanyakan pertanyaan yang ringan dan kita mendengarnya, bagaimana sikap kita, Ustaz? Apakah menjawabnya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Pertanyaannya kurang spesifik, pertanyaan ringan dari ibu itu apa? Dan nanti posisi sholat sunnahnya sudah sampai mana? Ya, tinggal tasahud akhir misalnya. Pertanyaan ibu sepele, ya, berdasarkan budaya, wajarlah agak nanti sedikit, itu tidak mengapa karena bukan satu hal yang mendesak. Maka jika demikian keadaannya, maka tidak harus segera, tidak harus membatalkan puasa, membatalkan sholat untuk menjawab dan merespon pertanyaan ibu. Nah, baik Ustaz, syukran, jazakallahu khairan. Sepertinya pertanyaan ke-8 merupakan pertanyaan terakhir pada kesempatan malam hari ini, Ustaz. Sebagai penutup, sebelum kita tutup kajian pada kesempatan malam hari ini, marilah kita simak kesimpulan atau ringkasan yang akan disampaikan Ustadzuna Ustadz Aris Munandar. Tafadhol Ustaz. Nasihat penutup di kesempatan malam hari ini adalah perkataan Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Seorang itu wajib berilmu sebelum berucap dan berbuat. Ketika seorang itu ingin ucapan dan perbuatannya adalah ucapan dan perbuatan yang benar, maka wajib baginya berilmu. Karena ilmulah yang karena ilmu itulah yang yusahih al-amal, yang menyebabkan amal itu bisa merupakan amal yang benar dan tepat. Dan ilmu yang wajib yang fardu ain adalah ilmu tentang apa yang menjadi kewajiban saat ini. Maka orang yang dia dalam kondisi wajib untuk saat ini dia wajib menikah, maka belajar ilmu tentang pernikahan, satu hal yang hukumnya fardu ain. Demikian juga ilmu-ilmu yang lain yang telah menjadi kewajiban. Ini. Maka aktivitas apa yang jadi kewajiban kita, maka berilmu tentang aktivitas tersebut hukumnya wajib. Demikian sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahirabbil alamin